Yang telepon. Kenapa, Nak? Aduh, Pak. Aduh, gawat nih, Pak. Keran di rumahku patah. Gantinya gimana ya? Oh, gampang. Ujung kerannya kamu copot dulu. Iya, Pak. Terus, Pak. Terus potong pipanya pakai gergaji besi. Uh-huh. Nanti tinggal congkel pakai palu sama obeng. Oh, iya. Makasih ya, Pak. Tapi kan katanya lagi sering tiba-tiba kesemutan sama kebas tangannya. Iya, nih, Pak. Mungkin gejala neuropati. Karena kekurangan vitamin neurotropik tuh. Minum Neurobion Forte. Gih. Semua orang punya pahlawan. Contohnya orang tua kita. Dari mereka kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya gejala neuropati karena kekurangan vitamin neurotropik. Bantu atasi dengan Neurobion Forte. Kombinasi vitamin B1, B6, dan B12 untuk obati gangguan saraf neuropati karena kekurangan vitamin neurotropik. Nah, terus, Nak, Bapak kan pengen masukin lagu nih ke HP. Caranya gimana, Nak? Ya udah, Bapak download aja di internet. Nah, caranya, Bapak... Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Merck untuk PNG. Jaga kesehatan selama COVID. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir.